penggal syair yang sangat luar biasa sekaligus istimewa untuk menyambut kedatangan sang baginda. Sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun syair ini bertahan sebagai bukti bahwa Nabi kita adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Engkau, Baginda, yang bisa memberikan syafaat untuk seluruh umat manusia. Ya Ya Rasulullah. Salam.